السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والمسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja yang kami muliakan, yang kami hormati dan yang kami banggakan. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan di antara karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini, di antaranya adalah nikmat diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melanjutkan kesekian kalinya pelajaran bahasa Arab kita setelah libur selama bulan Ramadan. Alhamdulillah, di kesempatan bulan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di pelajaran bahasa Arab, yang mana malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan ad-darsur rabi' wal ishrun, pelajaran ke-24, yang mana masih terkait dengan pembahasan yang cukup panjang terkait dengan al-adad wal ma'dud, terkait dengan angka dan bilangan, serta al-ma'dud, kata benda yang terbilang yang tersebutkan setelah al-adad. Dan ma'asyiral ikhwah, sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa pembahasan di pelajaran 24 ini adalah pembahasan gabungan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya yang sudah kita bahas. Mulai dari jilid yang pertama, kemudian di jilid yang kedua ini, kita sudah membahas beberapa angka-angka, mulai dari angka 1, angka 2, kemudian angka satuan setelahnya, kemudian angka belasan, dan terakhir tentang angka-angka puluhan. Dan di pelajaran ini mengumpulkan semua bab-bab tentang al-adad wal-ma'dud yang sudah kita pelajari, dikumpulkan dalam satu pelajaran dan ditambah dengan angka-angka yang selanjutnya. Maka di sini misalnya dimulai dari halaman 163 misalnya. Silahkan bagi ikhwan dan akhwat di rumah, pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada, silahkan lihat misalnya mulai dari halaman 163 yang sempat kita bahas sebelum kita libur. Kita sudah membahas sampai angka 100. Kemudian yang terakhir di halaman 164 sampai di angka 900. Serta angka puluhan dan satuan yang tergabung ke dalam angka ratusan tersebut. Dan masih tersisa kurang lebih 2 atau 3 halaman lagi. Mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini, di malam yang berbahagia ini, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menghabiskan apa yang belum kita bahas. Mulai dari angka 1000 sampai terus ke angka berikutnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tentu pembahasan tentang angka 1000 yang insyaallah pada malam ini akan kita bahas, kalimat alfun dan seterusnya, tentu tidak terlepas juga dengan pelajaran angka ratusan sebelumnya. Maka izinkan kami untuk kesekian kalinya mengulang kembali angka ratusan terlebih dahulu. Adapun angka puluhan dan satuan kita tinggalkan, kita tidak bahas lagi karena ini sudah berulang-ulang kali kita ulang di beberapa pertemuan, kurang lebih 3-4 kali pertemuan di kesempatan yang lalu. Dan pengulangan sudah cukup, tinggal pengulangan terkait dengan angka ratusan, kemudian kita masuk ke pembahasan angka ribuan dan selanjutnya. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Silakan untuk melihat halaman 163. Kita sedikit merojaah tentang angka 100 serta kelipatan-kelipatannya, kemudian kita baru masuk setelah itu angka 1000 dan seterusnya. Di sini angka 100 kita semua tahu kalimat 100 adalah mi'atun. 100 mi'atun, dan tulisannya seperti yang antum lihat di halaman 163, mim kemudian alif, baru setelahnya hamzah dan di akhir ta' marbutah. Mim yang berkasrah, mimnya berkasrah, majrur dengan kasrah, maksurah, tapi setelahnya alif. Nah, ini umumnya tulisan mi'ah demikian. Mi'ah kita tulis setelah mim yang di kasrah adalah alif setelahnya, baru kemudian setelah itu hamzah, kemudian baru setelah itu ta' marbutah. Mi'ah, mi'atun. Ketika kita ingin katakan 100 siswa, maka kita katakan mi'atu talibin. Kita ingin mengatakan 100 siswa, maka kita katakan mi'atu talibin. Mi'atun, ketika digabung dengan talibun, maka bentuknya menjadi mudhaf dan mudhafun ilaih. Dan ini juga sudah kita bahas. Mudhaf dan mudhaf ilaih sudah lama kita bahas di jilid yang pertama. Maka ini juga tidak perlu lagi penjelasan ulang. Kesimpulannya kalimat mi'atun ketika digabung dengan al-ma'dud setelahnya, maka lihat perubahannya, mi'atun ketika digabung dengan talibun maka menjadi mi'atu talibin, mi'atu mudhaf, talibin mudhafun ilaih. Begitu pula kita ingin katakan 100 siswi. Kalau tadi mi'atu talibin 100 siswa, ada 100 siswi kita katakan mi'atu talibatin. Mi'atu talibatin. Tidak ada perubahan di angka 100-nya. Yang berubah ma'adudnya. Yang tadinya mudhakkar talibin, sekarang menjadi talibatin. Mi'atu talibatin. Dan bentuknya masih sama. Mi'atu mudhaf talibatin mudhafun ilaih. Kemudian silakan lihat ma'asyiral ikhwah angka berikutnya 101. Kita katakan 101 siswa. Mi'atu talibin, kita sebutkan dulu angka 100-nya. 100, mi'atu talibin, 100 siswa, tambah 1. Seakan-akan begitu kalimatnya dalam bahasa Arab. Jadi ketika kita ingin mengatakan 101 siswa, kita sebutkan dulu angka 100-nya, 100 siswa, baru kemudian ditambah dengan 1. Maka di sini, mi'atu talibin wa talibun. Mi'atu talibin ditambah dengan 1, wa talibun, 101 siswa. Adapun 101 siswi, maka tinggal dirubah yang tadinya talibun atau talibin menjadi talibatin atau talibatun, menjadi mu'annas. Sehingga kita katakan mi'atu talibatin wa talibatun. Ini sudah kita bahas dan sudah kita ulang dua kali seingat saya di dua pertemuan sebelumnya. Dan di sini pernah kita bahas juga bahwa asalnya mi'atu talibin wa talibun wahidun. Sebenarnya ada angka wahidun di belakang kata talibun, di akhir. Namun sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa angka 1 dan 2 terkadang kita bisa hapus angkanya dan cukup dengan menyebutkan ma'dudnya. Maka ketika disebut talibun, misalnya ada orang mengatakan talibun, langsung saja yatabadar fi dhihnina, langsung saja muncul di benak kita bahwa talibun itu satu, karena talibun itu mufrad, satu siswa. Maka terkadang tidak perlu lagi disebut angka wahidun setelahnya. Maka tidak perlu talibun wahidun. Kita hapus saja wahidunnya, kita cukupkan dengan al-ma'dud talibun, itu sudah cukup menunjukkan bahwa siswanya adalah satu. Begitu pula 101 siswi asalnya adalah mi'atu talibatin wa talibatun wahidatun, asalnya begitu. Maka kita hapus wahidatunnya, kita cukupkan dengan ma'dudnya talibatun. 102 di sini kita lihat 102 siswa dan 102 siswi. Mi'atu talibin wa talibani. Mi'atu talibin wa talibani. Sama seperti 101 sebelumnya, sebutkan dulu angka 100-nya, 100 siswa plus tambah 2. Kita sebutkan dulu 100-nya secara lengkap, mi'atu talibin, selesai. Kemudian sebutkan 2 siswa, tambahannya 2 siswa. Wa talibani. Dan talibani sama seperti kalimat talibun, asalnya adalah ada angka di belakangnya tapi kita hapus. Karena talibani, bentuk talibani itu sudah menunjukkan angka 2 karena dia bentuk muthanna. Adanya alif dan nun di belakangnya menunjukkan bahwa jumlahnya adalah 2. Walaupun asalnya kita katakan mi'atu talibin wa talibanithnani, asalnya begitu ada kalimat ithnani, maka di sini kita hapus ithnan, cukup dengan kalimat talibani saja sudah cukup menunjukkan bahwa dia angkanya adalah 2. Begitu pula 102 siswi, mi'atu talibatin, sebutkan dulu 100-nya. Kemudian 2 siswi, wa talibatani. Wa talibatani, asalnya wa talibatan ithnatani. Kita hapus ithnatani, kita cukupkan dengan wa talibatani. Ini 101 dan 102. Polanya demikian. Polanya demikian. Adapun yang berikutnya maka sedikit berbeda. Kalau di 101 dan 102 disebut 2 kali ma'dudnya, baik untuk angka 100 maupun untuk angka satuannya disebutkan ma'dudnya 2 kali. Di 103 sampai 110 maka tidak perlu lagi disebutkan lagi. Tidak boleh disebutkan lagi al-ma'dudnya. Cukup satu saja ma'dud. Maka kita katakan di sini 103 siswa. 103 siswa kita katakan mi'atun. Lihat. Bukan mi'atu talibin. Ma'dudnya di setelah kata mi'atun kita hapus. Kita cukupkan dengan ma'dud yang disebutkan setelah angka satuan di belakangnya. Maka kita katakan mi'atun wa thalathatu tullabin, 103 siswa. Ya, seakan-akan kita sebutkan dulu angka 100-nya, mi'atun tanpa ma'dud. Kemudian sebutkan angka 3, 3 siswa dengan ma'dud yang disebutkan. Thalathatu tullabin. Karena kita tahu bahwa siswa itu mudzakkar, ma'dudnya mudzakkar, maka al-adadnya harus mu'annath. Karena ini angka 3 sampai 10. Demikian kaidahnya, sebagaimana yang pernah kita bahas di pembahasan angka satuan. Begitu pula 103 siswi. Kita bisa tebak ketika kita tahu bahwa 103 siswa demikian. Mi'atun wa thalathatu tullabin, 103 siswa. Sekarang 103 siswi bisa ditebak. Sebutkan dulu angka 100-nya. Mi'atun, kemudian 3 siswi. Wa thalathu talibatin. Kalau tadi asalnya wa thalathatu tullabin, 3 siswa. Sekarang 3 siswi. Mi'atun, sebutkan dulu angka 100-nya. Mi'atun wa thalathu talibatin. Dan kaidah ini berlaku juga sampai ke bawah, sampai angka 110. Maka kita katakan 104 siswa, mi'atun wa arba'atu tullabin. 104 siswi, mi'atun wa arba'u talibatin. 105 siswa, mi'atun wa khamsatu tullabin. 105 siswi, mi'atun wa khamsu talibatin, dan begitu seterusnya sampai mi'atun wa asharatu tullabin. 110 siswa, Ada 110 siswi, mi'atun wa ashru talibatin. Ini sekedar pengulangan saja, kita tidak bahas lagi secara rinci semuanya. Walaupun sedikit kita ulang agak rinci, tapi tidak setiap pembahasan bisa kita ulang seluruhnya. Mohon dimaklumi bagi ikhwan dan akhwat di rumah, terutama yang baru saja bergabung dengan kami. Silakan buka website Radio Roja atau Roja, maka antum akan temukan rekaman-rekaman di pertemuan yang lalu yang bisa dijadikan sebagai rujukan atau referensi mengulang pelajaran tentang angka ratusan ini khususnya. Kemudian mulai angka 111, lihat halaman selanjutnya 164. Sekali lagi saya ulang angka ratusan ini karena ini terkait dengan angka ribuan setelahnya. Kalau kita sudah tahu satuan, kita tahu belasan, kita sudah tahu puluhan, kemudian mulai angka ratusan, kemudian kelipatan-kelipatannya sampai 999, dari situ nanti akan memudahkan kita untuk mengerjakan angka lebih daripada 1000 maupun 1000 ke atas. 111 siswa. Lihat di sini, silahkan halaman 164. Bagi ikhwan dan akhwat di rumah yang baru saja bergabung dengan kami, silakan 164 dari jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Kita mulai dengan 111 siswa. Kita sebutkan dulu angka 100-nya, mi'atun, baru kemudian kita sebutkan angka 11-nya. Dan angka 11 ini tentu mengikuti kaidah yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi mohon ingat kembali kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari sebelumnya, baik angka satuan, angka belasan maupun angka puluhan. Nah, satu angka ke angka berikutnya sangat terkait. Kaidah yang dipakai di angka belasan juga nanti akan dipakai di angka belasan yang diletakkan bersama angka ratusan. Kaidahnya sama. Misalnya di sini 111 siswa, mi'atun, kita sebutkan dulu angka 100-nya, baru kemudian angka 11-nya. Mi'atun wa ahada asyara taliban, 111 siswa. Mi'atun, lalu sebutkan angka 11 siswa, wa ahada asyara taliban. 111 siswi, kita sebutkan mi'ahnya lagi, 100-nya lagi secara lengkap, mi'atun, selesai. Kemudian sebutkan angka 11 siswi, mi'atun. Wa ihda asyrata talibatan. Kaidahnya 11 siswa dan 11 siswi sama seperti angka belasan sebelumnya yang pernah kita bahas. Kita ulang, 111 siswi, sebutkan dulu angka 100-nya, mi'atun, kemudian sebutkan angka 11. 11 siswi, mi'atun wa ihda asyrata talibatan. Dan ma'dud yang kita pakai adalah ma'dud untuk angka terakhir. Angka terakhirnya 11, maka ma'dudnya ma'dud yang dipakai untuk angka 11. Maka dia adalah mufrad mansub. Dan kalau antum lihat di sini, penulis hanya menyebutkan angka 111 saja. Kenapa tidak menyebutkan lagi selanjutnya angka 112, 113, 114, sampai terus 199 misalnya. Kenapa tidak disebutkan? Dia hanya diwaki dengan angka 111 siswa dan 111 siswi. Kenapa tidak ada kelipatan-kelipatan berikutnya? 12, 112, 113, sampai 110-an, 120, 130, sampai 199. Kenapa langsung loncat ke angka 200? Mi'atan. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena kaidahnya sama dengan kaidah sebelumnya. Kalau ini sudah antum ketahui, 111 sudah diketahui, 111 siswa maupun 111 siswi sudah kita ketahui, ya, maka yang berikutnya tinggal ikut saja kaidah. Maka misalnya 112 siswa dan 112 siswi, kita bisa tebak. Kita mulai dengan 112 siswa, kita sebutkan dulu angka 100-nya, mi'atun. Kemudian setelah itu sebutkan angka 12 dan ma'dudnya, mi'atun wa ithna asyara taliban, 112 siswa. Sebutan angka 100-nya, mi'atun, kemudian sebutan angka 12-nya. Mi'atun wa ithna asyara taliban. Ingat, di sini karena dia ma'adudnya adalah mudhakar, maka ithna asyara, kedua angkanya, ithna maupun asyara, kedua-duanya juga harus mudhakar. Begitu pula 112 siswi ma'asyiral ikhwah, silahkan bisa ditebak. Kita katakan 112 siswi adalah mi'atun, sebutan angkanya 100 dulu. Mi'atun wa ithnata asyrata talibatan. Ingat, karena di sini ma'dudnya talibatan mu'annath, maka angka 12, ithnata dan asyratanya sama-sama mu'annath. Maka yang berikutnya, insyaAllah lebih mudah lagi untuk ditebak. 113 siswa, kita katakan mi'atun wa thalathata asyara taliban. Ada 113 siswi, mi'atun wa thalatha asyarata talibatan. Dan seterusnya begitu, sampai 120. Begitu 121 sampai 130. Angkanya sama, kaidahnya sama. Begitu antum menyebutkan angka puluhan, baik secara sendiri sebelum disertai dengan angka 100, begitu pula ketika disebutkan bersama angka 100. Sama kaidahnya. Dia-dia juga. Maka, kalau kita sudah kuasai kaidah angka puluhan sebelumnya, maka yang berikutnya insyaAllah Allah mudahkan insyaAllah. Begitu pula di sini angka 200 setelahnya, mi'atan. Dan uniknya di sini 200, 300, kemudian 400 sampai 900 itu tidak disebutkan kelipatannya atau gabungan dengan baik dengan angka puluhan, angka belasan maupun angka satuan, dilepas begitu saja. Karena angka sebelumnya kita jadikan sebagai patokan untuk mengerjakan angka setelahnya. Maka misalnya kita katakan 200 satu siswa misalnya. Kita katakan 200 satu siswa. Kaidahnya sama seperti kita mengatakan 100 satu siswa. Sebutkan dulu angka 100-nya, maka di sini sebutkan dulu angka 200-nya dengan al-ma'dudnya, baru kemudian kita tambahkan angka 1 setelahnya di atasnya. Maka kita katakan mi'atani 200. 200 siswa atau 200 siswi, lihat mi'ata talibin atau mi'ata talibatin. Sebelum kita lanjutkan, untuk perhatikan dengan baik ma'asyiral ikhwah, angka 200 ini asalnya ketika dia berdiri sendiri tanpa ada al-ma'dud, kita katakan 200 mi'atani dengan bentuk muthanna, adanya alif dan nun di belakangnya. Silakan bagi ikhwan dan akhwat di rumah, lihat angkanya di buku antum di halaman 164. Bagi yang baru saja bergabung, lihat halaman 164 di jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, pelajaran 24, halaman 164. Mi'atan, asalnya begitu, mi'atani, 200, dengan alif dan nun di belakangnya. Dan ini mengingatkan kita kepada bentuk muthanna. Kitabun, tambahkan alif dan nun setelahnya. Kitabani, dua buku. Qalamun, kita rubah menjadi muthanna, dua pulpen, kita katakan qalamani, tambahkan alif dan nun di belakangnya. Begitu pula mi'atun, 100. Kalau kita mau bilang 200, kalau kita ingin katakan 200, maka tinggal tambah alif dan nun di belakangnya. Mi'atani. Maka kaidah al-muthanna yang pernah kita bahas, begitu pula berlaku di angka 200 ini. Maka kalimat 200 ketika diidhafahkan kepada al-ma'dud setelahnya, maka nunnya hilang. Nun di belakangnya hilang. Kita katakan 200 siswa, mi'ata talibin. Ta setelahnya, nun setelah ta hilang. Tidak boleh kita katakan mi'atani talibin atau mi'atani talibatin. Tidak boleh. Ini kata yang salah. Yang benar adalah 200 siswa atau 200 siswi, hapus dulu nunnya sehingga menjadi mi'ata talibin. Ini 200 siswa. 200 siswi, mi'ata talibatin. Dan 201, silahkan antum sebutkan angka 201. Maka kita katakan mi'ata talibin, 101 siswa misalnya, mi'ata talibin wa talibun. 201 siswi, kita katakan mi'ata talibatin wa talibatun. 102 siswa, mi'atani, mi'ata talibin wa talibani. Maka kalau mu'annath, mi'ata talibatin wa talibatani, dan begitu seterusnya, kaidahnya persis seperti angka 101, 102, sampai selanjutnya. Sebelum kita lanjutkan, untuk lebih meyakinkan kembali bagi ikhwan dan akhwat di rumah, kita beri kesempatan mungkin Abdul Ghaffar, kita ingin tes bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk sama-sama mencoba untuk menyebutkan angka 201 kemudian 202. Mohon dimulai dari 203 setelahnya. Setelah itu sampai angka 900 insyaallah. Silakan. Tafadhal ya Abdul Ghaffar, dibuka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Silakan. Tafadhal. Bagi sektor klasik. Khotil Islam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, demikian telah kita simak dari pemaparan tentang bab adat dan ma'dud ini berkenaan dengan beberapa angka ratusan, dan tiba saatnya bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih atau mencoba untuk membuat rangkaian angka yang sebagaimana telah disampaikan dimulai dari 203 hingga seterusnya. Anda yang ingin mencobanya dengan dapat menghubungi di layanan-layanan telepon kami di 0218236543. Baik, silakan bagi Anda yang ingin terhubung di layanan-layanan telepon dan tentunya juga akan dibimbing oleh Ustadz Wula. Barakallahu fikum. Coba kita sapa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Naam, di Bekasi Ummu Fatimah. Naam. Taqabbal minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ummu Fatimah? Naam, Ustaz. Naam. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair wa kaifa anta ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Syukran. Ummu Fatimah, tutabi'in ma'ana min al-bidayah? Anti ikut dari awal? Naam, Ustaz, insyaallah. Naam. Baik, berarti sekarang Umu silakan sebutkan angka 203 siswa dan 203 siswi. Silakan. Mi'atani wa salasatu tullabin. Bagaimana, Umu? Ulang sekali lagi. Mi'atani, 200 ya, Ustaz? 200 siswa, bagaimana? Coba sebutkan, 200 siswa. Mi'atani. Mi'atan itu 200. 200 siswa. Talibin. Bagus. Itu 200 siswa. 200 siswi. Mi'ata talibatin. Naam, nunnya di sini kita hapus. Oleh sekadalik. Naam, bala Ustaz. Tidak boleh kita katakan mi'atani talibin, tidak boleh. Kita sebutkan mi'ata talibin atau mi'ata talibatin. Naam. Sekarang 201. Tidak apa, kita mau dari 201. 201. Mi'ata talibin wa talibun. Nah, itu 201 siswa. 201 siswi? Mi'ata talibin wa talibat. 200 siswi. 201 siswi. Afan. Bagaimana, Mo? Sebutkan angka 200 siswi dulu, baru angka 1 siswi. Mi'ata talibatin. Talibatin afan, siswi ya Ustaz. Iya. Mi'ata talibatin wa talibatun. Naam, ahsanti. Teruskan, 202 siswa. Mi'ata ni Mi'ata 202. Iya. Mi'ata talibin wa talibani. Wa talibani, naam. 202 siswi. Mi'ata talibatin wa talibatani. Naam, ahsanti. Teruskan, 103 siswa. 100 sama 200. Afwan, mohon ma'adzuratan, 203, naam. Naam. Mi'atani wa salasatu. Hanunnya dihapus semua, tidak boleh dibawa. Oh, tidak boleh. Mi'ata 203 siswa. Mi'ata talibin. Mi'ata, mohon maaf, betul-betul, teruskan, 203 siswa, teruskan. kita sudah lewat angka 201, 202 sudah lewat. Oh. Teruskan, mi'ata ni. Oh iya, kembali ke... Betul, saya yang salah tadi, silakan, okay. Teruskan. Mi'ata ni wa salah satu tulabin. Ahsan. Nah. 203 siswi. Mi'atani wa thalathu talibatin. Naam, wa thalathu talibatin. Teruskan, 204 siswa. Mi'atani wa arba'atu tullabin. 204 siswi. Mi'atani wa arba'u talibatin. Tidak keberatan sampai 210 umum? Nah, Ustaz. Silakan. mi'atani wa arba'atu tullabin. Naam. Mi'atani wa arba'u talibatin. Naam, teruskan. Mi'atani wa khamsatu tullabin. Mi'atani wa khamsu tullabin. Ahsan. 206. Mi'atani wa sittatu tullabin. Naam. Mi'atani wa sittu talibatin. Naam, sedikit lagi, teruskan. 7. Mi'atani wa sab'atu tullabin. Mi'atani wa sab'u talibatin. Ahsanti, teruskan. 8. Mi'atani wa samaniyatu tullabin. Mi'atani wa samani talibatin. Ahsanti, samani talibatin, sahih. 209. 29. Mi'atani wa tis'atu tullabin. Mi'atani wa tis'u talibatin. Ahsanti, terakhir. 210. Mi'atani wa asyaratu tullabin. Mi'atani wa asyru talibati. Ahsanti. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Wa jazakillah khair. Agak-agak. Alhamdulillah. Hamdala kulil khair insyaAllah. Barakallahu fiik. Wa jazakumullah khairan. Wa jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Barakallahu fiik. Ummu Fatimah dari Bekasi yang telah terhubung dan bergabung di kesempatan malam hari ini. Baik, di belakang beliau silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya di layanan telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan Ummu Abdillah. Naam. Baik. Nah, masyaallah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan fikum ya Ustaz. Nah, walaupun agak terlambat, taqabbalallahu minna wa minkum ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita selama Ramadan. Ya Karim Ustaz. Amin, amin ya Rabb. Ummu ikut dari awal tadi? Ya Ustaz, naam dari awal. Berarti angka berapa sekarang? Ya Ustaz. Mi'atani 211. Bisa Omo? Mi'atani wa ahad. Mi'atani wa ahad yang asyara taliban. Nah, mi'atani wa ikhdang asyarata talibatan. Naam. Ihda asyarata talibatan. Naam. Talibatan. Naam. Sahih. Teruskan. 212 siswa. Mi'atani wa ikhna asyarata taliban. Wa ikhna asyarata taliban. Naam. 212 siswi. Mi'atani wa ikhna asyarata talibatan. Naam. Teruskan. 213. Mi'atani wa salatu wa salasata asyarata taliban. Salasata asyarata, dua-duanya mu'annas, dua-duanya? Wa salasa asyarata taliban. Ulang sekali lagi Umu, ini 13 siswa. Mi'atani wa salasa asyarata taliban. Mi'atani wa salasata asyara taliban. Naam. Mi'atani wa salasata asyara taliban. Iya. 213 siswi. Mi'atani wa salasa asyara talibatan. Mumtaz. Tidak keberatan Umu sampai 220? Ya Ustaz. Tafadhali. Insyaallah. Mi'atani wa arba'at asyara taliban. Ya. Mi'atani wa arba'a asyrata talibatan. Naam. Mi'atani wa khamsata asyara taliban. Naam. Mi'atani wa khamsata asyrata talibatan. Mumtaz. 216. Mi'atani wa sittatu asyara taliban. Wasittata. Mi'atani wa sittata asyara taliban. Ya. Mi'atani wa sitta asyrata talibatan. Iya, 217. Mi'atani wa sab'ata asyara taliban. Mi'atani wa sab'a asyrata talibatan. Mumtaz. Teruskan, sedikit lagi, 218. Mi'atani wa samaniyata asyara taliban. mi'atani wa samani asrota tolidatan. Wa samaniya asrota, pernah saya lagi? Mi'atani wa samaniya asrota tolidatan. Naam, ahsant. 219. Mi'atani 19 apa ya? 219 sekarang, iya. 16. Mi'atani wa sitata asrota tolidatan. 219 umu, bukan 216, 219. Mi'atani wa tis'atu asyara taliban. Tis'atu asyara apa tis'ata? Mi'atani wa tis'ata asyara taliban. Naam, siswi sekarang. Mi'atani wa asyara mi'atani wa tis'a asyara talibatan. Naam. 220 terakhir. Mi'atani wa isruna taliban. Iya. Mi'atani wa isruna talibatan. Naam. Ketika menyebut angka 20-nya, 20 untuk mudzakkar mu'anas, beda atau sama, Umu? Sama, Ustaz. Ah, sama. Santi, Masya Allah. Saya mohon maaf, Umu Abdillah, malam ini agak panjang jawabannya. Tapi alhamdulillah jawabannya mumtaz, Insya Allah. Barakallahu fiik, Masya Allah. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Umu Abdillah, barakallahu fiki. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pesan singkat yang menyala, Ustaz. Silakan. Berkenaan dengan hal ini, atau bisa jadi beliau adalah pendengar yang terlambat mengikuti penjelasan tadi. Tidak apa-apa. Menanyakan silakan kembali, Ustaz, kenapa kok mi'ata nih jika digabung dengan kata lain, bukankah mi'ata saja? Naam, betul sekali. Tadi sempat kita juga agak terlupa tadi. Pertama perlu diingat bahwa mi'atani angka 200 jika dia berdiri sendiri seperti itu. Mi'atani. Tapi ketika kita gabung dengan al-ma'dud misalnya menjadi 200 siswa atau 200 siswi, antum mendengarkan bagi penanya, yang tadinya asalnya mi'atani dengan nun yang masih ada, ketika diidhafahkan dengan al-ma'dud setelahnya nunnya hilang. Sehingga menjadi mi'ata talibin atau mi'ata talibatin. 200 siswa atau 200 siswi. Maka dalam dalam kasus ini wallahu alam apakah kita sudah pernah bahas atau sebelumnya, kalaupun belum dibahas, maka di sini disampaikan bahwa angka muthanna ketika diidhafahkan ke isim setelahnya, diidhafahkan kepada mudhafun ilai, maka kasus seperti ini muthanna nun yang di belakangnya dihapus. Nun yang di belakangnya dihapus. Maka kita katakan mi'ata talibin atau mi'ata talibatin. Tidak boleh antum katakan mi'atani talibin atau mi'atani talibatin. Tidak boleh. Nah, di angka 103, mohon maaf, angka 203, di angka 201 dan 202, sama seperti tadi. Hanya tinggal ditambah angka 1 atau angka 2 di belakangnya. Maka kita katakan misalnya 201 siswa. Kita katakan mi'ata talibin wa talibani. Sebutkan dulu 200-nya. Kemudian sebutan angka 2-nya. Dalam kasus seperti ini, 202 maupun 201 maupun 202 siswa atau siswi, mi'ata nunnya tetap hilang. Tapi ketika menjadi 203, kaidahnya di sini, di 203, ma'dud yang digunakan adalah ma'dud angka 3. Bukan ma'dudnya 200. Maka mi'atani tetap seperti itu, nunnya tetap ada, karena tidak ada mudhaf ilaih setelahnya. Sehingga kita katakan mi'atani wa thalathatu tullabin. Antum lihat di sini, al-ma'dud yang di belakang itu ma'dud angka 3. Bukan ma'dud angka 200. Mi'atani berdiri sendiri tanpa ma'dud. Tanpa diidhafahkan ke al-ma'dud. Maka ketika angka 200 tidak ada idhafah setelahnya, maka nunnya tetap. Mi'atani 200, sebutan dulu 200, baru kemudian angka 3 siswa. Mi'atani wa thalathatu tullabin. Begitu juga 203 siswi. Mi'atani wa thalathu talibatin. Naam. Kemudian paham insyaAllah. Nah, barakallahu fiik. Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Dan semoga dipahami untuk yang bertanya dari pesan singkat tadi, Ibu Safiyah ya, di Jakarta, dan juga pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Baik, kita lanjutkan latihannya. Nah, silakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung bersama kami sebagaimana Ummu Fatimah di Bekasi ataupun Ummu Abdillah di Solo tadi, Anda dapat menghubungi di layanan-layanan telepon 021-823-6543. Tentunya dalam latihan ini Anda juga akan dibimbing oleh Ustadz dalam rangkai adat dan ma'adud ini. Barakallahu fikum. Silakan kita angkat. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naam, dengan siapa? Dari mana? Dari Dewinta di Bekasi. Dewinta di Bekasi. Ya. Naam, silakan. Ya, saya panggil Ibu. Ibu Dewinta, tidak keberatan? Yang apa? Baik, baik. Ibu Dewinta, ikut dari awal? Naam. Ikut dari awal atau baru saja ikut? Kodoloh, nampaknya terputus. Mohon maaf, Ibu Dewinta dari Bekasi terputus sambil teleponnya. Barangkali dapat menghubungi kembali atau di belakang beliau. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Kita sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kali ini dengan siapa? Dari mana? Ummu Nurlaila. Dari mana, Ummu? Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Nah, ahlan wa sahlan Ummu Nurlaila. Ahlan bikum, Ustaz. Nah, kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bikhair. Masyaallah. Kaifa halukum, Ustaz? Ana bikhair alhamdulillah. Syukran ya Ummu Nurlaila. Ummu, ikut dari awal? Tadi sudah pertengahan baru ikut. Tapi paham ya, kita sedang latihan. Insyaallah, nah. Tapi mohon bimbingan, Ustaz. Insyaallah, kita semua juga masih belajar, Ummu. Kita semua dibimbing insyaallah, takhafi. La takhafi wa la tahzani. Siap, Ummu? Insyaallah. Berarti suara Ummu angka 200 terakhir, angka 220. Ah, berapa? 221. Iya. Sebutkan dulu 200-nya. Baru kemudian Ibu Ummu Nurlaila sebutkan angka 21 siswa atau 21 siswi. Jadi nanti ma'dudnya ma'lud angka 21. Paham, Ummu? Insyaallah. Silakan, tafadhali. Jadi pakai, kalau yang ini mi'ata aja, Ustaz, ya? Yang 1, 2, 1, 2, 2. Beda, kalau ini kan 221, berarti mi'ata nih. Sebutkan dulu 200-nya. Oh, maka mi'ata ininya dipakai. Nah, ini, Ustaz, nunnya ya? Tetap ada, berarti karena tidak ada idhafah iya. Setelahnya. Iya. Teruskan. Mi'atani wahidun wa isruna taliban. Naam, mi'atani wa wahidun wa isruna taliban. Naam, ada wa setelah mi'atun, Ummu ya. Mi'atani wa iya. Naam. Ulang sekali lagi. Mi'atani wa wahidun wa isruna taliban. Mumtaz. 220 siswi sekarang. Mi'atani wa ihda wa isruna talibatan. Naam. Mi'atani wa ihda wa isruna talibatan. Ahsantu. 222 siswa. Mi'atani isnani wa isruna taliban. Ingat, Ummu, setelah mi'atani ada wa setelahnya. Sebutkan wa dulu. Ya Allah, lupa. Nah, labas khair insyaallah. Labas. Mi'atani wa isnani wa isruna taliban. Naam, mi'atani wa isnani wa isnani wa isruna taliban. Naam, mi'atani wa isnani. Kita katakan wa isnani. Kenapa Ummu wa isnani? Di wasal, Ustaz, ya. Betul, hamzanya di situ hamzah wasal, sehingga wa langsung masuk ke tha. Wa isnani wa isruna taliban. Naam. 222 siswi, silakan. Mi'atani wa isnatani wa isruna talibatan. Mumtaz. 223. Mi'atani wa salasatun wa isruna taliban. Naam. 223 siswi. Mi'atani wa salasun wa isruna talibatan. Mumtaz, mumtaz. Teruskan, Ummu. 224. Tidak keberatan sampai 230, Ummu? Insyaallah. Baik. Kita bimbing insya Allah, kita sama-sama belajar, kita perbaiki jika ada kesalahan. Tafaddali. Mi'atani wa salasatun wa ishruna taliban. Ya. Mi'atani wa salasun wa ishruna talibatan. Nah, ahsanti, teruskan. Mi'atani wa arba'atun wa ishruna taliban. Naam, masya Allah. Mi'atani wa arba'un wa ishruna talibatan. Mumtaz, teruskan. Mi'atani wa khamsatun wa ishruna taliban. Naam. Mi'atani wa khamsun wa ishruna talibatan. Mumtaz, terus 26. Mi'atani wa sittatun wa ishruna taliban. Naam. Mi'atani wa sittun wa ishruna talibatan. Mumtaz, terus 27. Mi'atani wa sab'atun wa ishruna taliban. Naam. Mi'atani wa sab'un wa ishruna talibatan. Naam, 28. Mi'atani wa samaniyatun wa ishruna taliban. Ya. Mi'atani wa thamanin wa ishruna talibatan. Mumtaz. Wa thamanin wa ishruna. Mumtaz. Garis 29. Mi'atani wa tis'atun wa ishruna taliban. Umu tidak lihat buku kan enggak? Ada catatannya. Labas. Ada juga yang masya Allah. Allah ibarik fiik. Allah ibarik. Teruskan. Labas. Khair insya Allah. Ala kulli hal, labas. Mi'atani wa tis'un wa ishruna talibatan. Iya, terakhir, 230. Mi'atani wa salasuna taliban. Mumtaz, teruskan. Siswinya sekarang. Mi'atani wa salasuna talibatan. Nah, ketika angka salasun untuk taliban maupun talibatan ada perbedaan atau sama? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, sama. Iya, masya Allah, masya Allah. Jazakallah khair, Ummu Nuraila. Barakallahu fiik. Wa jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami dari Jakarta, Ummu Nuraila. Barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali dan berikan kesempatan untuk satu penelpon di malam hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba atau berlatih bersama kami. Nah, sudah terhubung nampaknya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Nah, terputus kadarullah. Mohon maaf Bapak, mungkin dapat menghubungi kembali. Dan berikutnya masih di layanan telepon atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin mencoba di 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Ummu Abdurrahman Padang. Sebelum kita mulai, mohon maaf Ummu, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Nah, barakallahu fiki. Silakan. Nah, Abu Abdurrahman, siap? Di angka selanjutnya? Iya. Berarti angka berapa sekarang, Abu Abdurrahman? 231 sekarang. Iya. Silakan. Mi atani. Iya, teruskan. Wa salasuna wa 200 berapa tadi? 31. Oh. Angka 31 bagaimana Ummu, angka 31-nya? 31 bagaimana bahasa Arabnya 31? Oh, 31. Wahidun wa Wahidun wa salasuna. Nah. Oh. Sambung dengan angka berapa tadi? 200 ya? Kita 200 ya? Nah, berarti mi'atani, angka 200-nya sudah kita sebutkan. Ya. Kemudian 31 siswa. Mi'atani wa wahidun wa salasuna taliban. Mumtaz. 231 siswi. Silakan. Mi'atani wa ihda wa salasuna talibatan. Ummu bilang wahidatun tidak jadi masalah. Karena dia mu'annas daripada wahidun. Tidak masalah. Wa ihda juga tidak jadi masalah. Silakan. Iya. Ulangi lagi 231 siswi. Mi'atani wa ihda wa salasuna talibatan. Naam. Ahsanti. Teruskan. 232 siswa. Mi'atani wa asnani. Naam. Wa salasuna taliban. Naam. 232 siswi sekarang. Mi'atani wa asnatani wa salasuna talibatan. Mumtaz. Teruskan. Mi'atani wa salasatun wa salasuna taliban. Naam. Mi'atani wa salasuna talibatan. Wa salasun wa salasuna talibatan. Iya, mumtaz. Teruskan. 234. Mi'atani wa arba'atun wa salasuna taliban. Iya. Mi'atun wa arba'un wa salasuna talibatan. Naam, ahsanti. Mi'atani wa khamsatun wa salasuna taliban. Naam. Mi'atani wa khamsun wa salasuna talibatan. Mumtaz. Teruskan. Mi'atani wa sittatun wa salasuna taliban. Naam, siswinya sekarang. Mi'atani wa sittun wa salasuna talibatan. Mumtaz. Teruskan. Mi'atani wa sab'atun wa salasuna taliban. Naam. Mi'atani wa sab'un wa salasuna talibatan. Mumtaz. 238. Mi'atani wa samaniyatun wa salasuna taliban. Naam. Siswinya. Mi'atani wa samanin. Naam. Wa salasuna talibatan. Mumtaz. Wa samanin wa salasuna talibatan. Naam. 239. Mi'atani wa tis'atun wa salasuna taliban. Naam. Mi'atani wa tis'un wa salasuna talibatan. Ahsant. Satu lagi. 240. Mi'atani wa arba'una taliban. Siswinya. Mi'atani wa arba'una talibatan. Ahsanti, ahsanti Ummu Abdurrahman dari Padang. Wa syukran. Wa jazakillahu khairum. Masyaallah. Barakallahu fiik. Wa anta jazakumullahu khairan ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Barakallahu fiik. Dari Padang telah terhubung bersama kami Ummu Abdurrahman. Naam. Dan atau yang ada di studio ingin mencobanya, silakan kita berikan kesempatan. Coba tuh, coba tuh. Tadi antum angka berapa sekarang? 241. Silakan. 220. Nah lah, 220 antum berarti taraje, berarti mundur lagi. Kita maju sekarang. 241 sekarang. Sudah 240 harus balik? Iya. Nah, PR buat antum. Minggu depan antum insyaallah mulai 245. Siapa fi ya? Insyaallah. Insyaallah. Barakallahu fiik. Naam, barakallahu fiik. Baik, kita akan akhiri saja perjumpaan kita dengan beberapa pertanyaan mungkin dari pesan singkat. Pertanyaan tadi, pertanyaan yang terhalu atau pelajaran yang terhalu mungkin Ustaz. Karena disebutkan tadi tentang idhofah, sehingga pertanyaan dari pesan singkat ada yang menanyakan, Ustaz, apa yang dimaksud dengan idhofah, Ustaz? Anda belum mengerti atau paham? Nah. Ya, penanya silakan nanti download pelajaran pertama. Mohon maaf, jilid pertama dari kitab Durusul Lughah, tepatnya di pelajaran keempat. Di situ di Ad-Darsur Rabi, di pelajaran keempat di Durusul Lughah jilid pertama, sudah kita bahas panjang lebar tentang al-idhofah. Dan tentu tidak mungkin bisa kita jelaskan seluruhnya secara detail sehingga antum paham benar, tidak mungkin sekarang. Silahkan antum download, buka website Roja atau Radio Roja misalnya, dan nanti ikuti langkah-langkahnya sebagaimana akan disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar. Nah. Iya, jazakumullah khair atas arahan yang telah disampaikan. Dan berikutnya pertanyaan pesan singkat. Nah, hanya menanyakan tentang arti. Ustaz, mohon maaf, ingin bertanya tentang beberapa satu kata yang sering didengar tentang arti fadilatu syekh. Artinya apa, Ustaz? Al-fadilah, yang artinya yang terhormat, yang mulia. Nah, ini biasanya kita sebutkan sebelum menyebut nama seseorang yang kita hormati, yang kita muliakan. Dan ini biasanya seperti antum sering dengar kalau ada di sini Fadilatul Syekh Abdul Razak punya acara, punya muhadhara setiap pekannya. Dan biasa Ahfawas di awal selalu mengatakan, silakan Fadilatul Syekh, maksudnya Fadilatul Syekh artinya yang mulia atau yang terhormat. Nah, berkofi atas jawaban yang telah disampaikan. Mungkin barangkali itu, Ustaz, kita akan menutup kajian kita. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah. Nah, kita baru saja membahas angka 100 dan angka 200. Nah, tadi kita berjanji sebenarnya dan berusaha untuk menyisahkan sampai angka 1000 dan seterusnya, tapi karena Ana melihat pentingnya kita merinci satu persatu agar tentu kita ingin belajar bahasa Arab, tentu bukan sekedar lewat saja. Dan alhamdulillah dengan pembelajaran melalui radio atau televisi seperti ini, kita tidak dikejar target harus sekian bulan selesai, tidak. Kita di sini yang kita kejar adalah targetnya kita paham. Maka walaupun berulang-ulang kali, sering kita murojaah, sering kita ulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari. Khususnya memang untuk al-adat wal-ma'adud ini memang berhak untuk diulang-ulang. Maka pertama, bagi yang sudah paham dan begitu cepatnya memahami, Anda mohon maaf terhadap pengulangan-pengulangan yang sering kita ulang. Karena ini hal yang kita harus yakin bahwa pendengar, pemirsa paham apa yang dipelajarinya. Maka nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita masih berkutat di angka 200, Abdul Ghaffar. Terus 300, 400, sampai 900. Nah, kita ingin ikhwan dan akhwat mutkin, mahir dengan sebenar-benarnya kemahiran, menguasai secara mahir angka-angka, mulai dari angka 1 sampai angka ribuan setelahnya, agar nanti insya Allah manfaatnya kembali ke kita semua. Dan dengan demikian mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua, dan terus diberikan hidayah, terus istiqamah di atas hidayah, dan terus bersemangat dalam belajar bahasa Arab ini insya Allah. Semoga Allah menerima semua amal soleh kita, baik yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang, dan memasukkannya ke dalam timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Dan sekaligus kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunan dari semua dosa-dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Demikian, kita tutup. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.